Bahasan yang telah kita langsungkan bersama pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, yaitu pembahasan sebuah risalah syarah al-usul as-sittah, penjelasan berkaitan tentang enam prinsip dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim, barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki barakallahu fikum prinsip yang berikutnya, yaitu prinsip yang kedua, barakallahu fikum, ya, maka kita mengingatkan kembali berkaitan tentang prinsip yang pertama, yaitu permasalahan tauhid, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu prinsip dasar yang pertama yang wajib diketahui, dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ya, prinsip-prinsip yang berikutnya ya, pondasinya berada pada prinsip yang pertama. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimanakumullah, kita perlu untuk perhatian terhadap perkara tauhid dan kesyirikan ini, barakallahu fikum. Kemudian ya, ada syubhat juga yang tersebar khususnya dalam rangka ya, menjelek-jelekkan orang yang mengajak kepada tauhid. Ya. Atau sering disebut, digelari mereka sebagai Wahabi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Yang mana mereka suka ya, mensyirik-syirikkan kaum muslimin. Subhanallah. Ini tuduhan dusta. Ini tuduhan palsu. Barakallahu fikum. Naam. Maksudnya bagaimana? Diarahkan kepada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, penulis kitab ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sekali lagi kita ingatkan, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Beliau membuat prinsip ini, prinsip dasar yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang ada yang mengatakan bahwasannya barakallahu fikum, ya, naam, ya, ayat-ayat yang melarang kepada kesyirikan, ayat-ayat tauhid, barakallahu fikum, itu berlaku kepada kaum musyrikin. Ini syubhat, ya, barakallahu fikum. Coba perhatikan asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya ayat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu kepada kaum musyrikin. Maka hari ini sudah tidak ada lagi musyrikin. Ya. Hari ini sudah tidak ada lagi musyrikin. Semuanya muslimin. Ya. Maksudnya yang beragama Islam. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, kita katakan. Naam. Ya. Sebuah kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Yaitu al-ibratu bi'umumil lafad. La bi khususis sabab. Ya. Yang menjadi acuan. Ya. Barakallahu fikum. Dalam setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah dengan adalah keumuman lafaz. Ya. Bukan barakallahu fikum kekhususan sebab turunnya ayat itu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Jadi apa keumuman lafaz yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, barakallahu fikum. Naam. Memang asbabun nuzulnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk apa? Memperingatkan kaum musyrikin untuk mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala di ayat lain mengatakan, sering Allah Subhanahu wa taala katakan, barakallahu fikum, na'am, unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya apa? barakallahu fikum, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya khusus kepada khitab ataupun yang diajak bicara ketika itu, sebab-sebab turunnya tidak hanya itu, tapi keumuman lafaz tersebut juga berlaku kepada seluruh manusia. Karena ayat Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk, hidayah, bimbingan bagi manusia. Sehingga tatkala ada di antara kaum muslimin yang melakukan ritual-ritual ibadah mereka seperti orang-orang musyrikin, maka patut dinasihati. Ya. Patut dinasihati. Kita katakan ini perbuatan kesyirikan. Jangan engkau lakukan. Lihat bagaimana dulu Nabi SAW berdakwah. Ya. Hal ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Hal ini yang barakallahu fikum diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fikum. Walaupun hari ini kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi dua kalimat syahadat itu memiliki konsekuensi untuk diamalkan. Bukan hanya diucapkan dengan lisan, barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ada syubhat yang beredar sekarang bahwasanya ya, orang-orang Wahabi itu suka mensyirik-syirikkan kaum muslimin. Bukan mensyirik-syirikkan. Bukan, kami tidak pernah memfonis dakwah salafiyah. Tentunya ini maksudnya ditujukan kepada dakwah salafiyah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, tidak pernah mengatakan muslimin kafir, sesat, tidak pernah. Dan kami katakan bahwa ini amalan kesyirikan, tinggalkanlah, kami menasihati, bukan menfonis. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, fonis itu ada nantinya. Itu tahapan yang paling akhir, bukan tahapan awal. Tahapan yang pertama adalah nasihat, terus menasihati. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini dibuat seram permasalahan oleh orang-orang yang tentunya benci terhadap dakwah tauhid. Sekali lagi, seolah-olah digambarkan dakwah salafiyah itu tatkala melihat perbuatan kesyirikan, maka dia akan mengatakan kafir orang ini. Padahal tidak demikian. Ya. Maka kita juga harus berhati-hati dengan lisan kita. Demikian pula dengan anak-anak kita yang masya Allah terkadang semangat ya tahu tauhid, tahu kesyirikan, terkadang apa melihat ada bapak-bapak melakukan ritual misalnya pesugihan atau apa, langsung dibilang musyrik pak, paham musyrik pak, enggak boleh ya, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh, tahan lisannya, nasihati, sampaikan ke abinya, sampaikan kepada orang tuanya, bi tadi aku melihat perbuatan ini. Maka kita sampaikan kepada anak kita, iya betul, itu perbuatan kesyirikan. Tapi orangnya perlu kita nasihati dulu. Mungkin dia belum mengetahui itu perbuatan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Naam, nasihati dan doakan dia kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itulah uslub kita dalam berdakwah, barakallahu fikum. Bukan ya vonis tunjuk hidung. Dia seorang yang kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Tidak. Tidak bermudah-mudahan dalam hal itu, barakallahu fikum. Yang berbeda dengan dakwahnya Khawarij. Yang mereka bahkan dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Bukan hanya kesyirikan. Orang yang terjatuh kepada dosa-dosa besar sekalipun, mereka meyakini orang tersebut kafir yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Maka kita berlepas diri daripada dakwatul khawarij, barakallahu fikum. Nah, baik, demikianlah prinsip yang pertama berkaitan tentang tauhid dan kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, kita masuk kepada prinsip yang kedua. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-ashl ats-tsani, prinsip yang kedua. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. Prinsip yang kedua kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Allah memerintahkan bil-ijtima' ya, untuk bersatu fi din dalam agama ini ya. Wanah anit tafarruq fi, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari berpecah belah di dalam agama ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, berarti prinsip yang kedua, barakallahu fikum, adalah prinsip persatuan di dalam agama. Ya. Wajib bagi kita untuk bersatu di dalam agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan larangan daripada bercerai-berai, larangan daripada berpecah belah dalam urusan agama. Barakallahu fiik. Ini prinsip yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, maka mari kita dengarkan bersama penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau hafizahullahu taala, "Hadzal aslu mawjudun fil Qur'an." Prinsip ini ada di dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Sekali lagi, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab bukan membuat karya ini, sebuah tulisan ini dengan ra'yu beliau, bukan pendapat beliau, pandangan beliau semata, tidak. Tapi beliau kumpulkan sisi pendalilannya dari Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, sekarang Syekh Shalih Fauzan akan membawakan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran. Ini dalil yang pertama di surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Ya. Dengan tali Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Barakallahu fikum. Nah, ya, para ulama tafsir menafsirkan habl bihablillah, maksudnya Al-Qur'an was sunnah. Ya. Dengan agama Allah itu apa? Al-Qur'an was sunnah, syariat. Ya. Barakallahu fikum. Jadi, kalau kita terjemahkan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, janganlah seluruhnya, janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini sisi pendalilan yang pertama. Ya. Di sini ada kalimat perintah, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Artinya apa? Hukum asal perintah adalah wajib. Nah, sehingga barang siapa yang tidak mau bersatu, bahkan menginginkan bercerai-berai, berpecah belah, barakallahu fikum, maka dia sedang menanggalkan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Ya. Itu apa? Al-ijtima', persatuan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan ikhwan fil din rahimakumullah, ayat ini menjadi ayat yang sering dijadikan hujjah, dalil oleh seluruh aliran. Ya. Barakallahu fikum. Seluruh firqah, pemahaman-pemahaman, tentunya dengan makna yang salah. Barakallahu fikum. Lihatlah bagaimana mereka menyuarakan kita ini semuanya harus bersatu. Enggak boleh berpecah belah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Tuh lihat, perhatikan. Ya. Ayo bersatu. Dengan kata lain apa? Hey, Syiah, ayo bersatu. Hey, Sufi, ayo bersatu. Ikhwanul Muslimin, ayo bersatu. Ya, barakallahu fikum. Khawarij, ayo bersatu. Barakallahu fikum. Nah, seruan ini bersatu. Ya. Nah, namun apa pada hakikatnya, Pak? Kalau panggilan tadi, seruan tadi, kita ajak untuk bersatu. Hei, mari bersatu kita semuanya di atas Al-Quran was sunnah. Sehingga apa? Apabila pemahamanmu, keyakinanmu, akidahmu ada yang menyelisih Al-Quran wa Sunnah, maka rujuklah. Kembalilah kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, hey Syiah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ayo bersatu. Ya, nah, bersatu kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Maka apa yang membuat, apa keyakinanmu hari ini? Nah, yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, tinggalkanlah, rujuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bersatu. Ya. Hey, Sufi. Nah, Ayo berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hari ini menjadi keyakinanmu yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Bertaubatlah darinya dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini persatuan. Barakallahu fikum. Nah, yang salah sudah memanggil semua, Syiah, Sufi, Khawarij, semua berkumpul, ayo kita bersatu. Atas apa? Atas apa yang kita sepakati. Ya. Barakallahu fikum. Yuk kita bersatu atas apa yang kita sepakati. Apa? Ya. Di antara kesepakatan yang paling sering dijadikan persatuan apa? Memberontak pemerintah. Ini yang paling sering terjadi. Ngajak Syiah bersatu, ngajak Khawarij bersatu, ngajak Sufi bersatu, barakallahu, untuk satu kalimat menurunkan pemerintah yang sah. Ini yang sering terjadi. Adapun keyakinan kita, ya, kita saling memberikan udzur. Ya, Syiah, kamu meyakini barakallahu fikum bahwasanya Abu Bakar dan Umar dua berhala Quraisy, finnar, di neraka mereka. Syiah meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin pezina, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, enggak apa-apa, kita beri uzur. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sufi yang mengatakan bahwasanya barakallahu fikum, na'am, ya. Bahwasanya syariat, keyakinan kami memiliki keyakinan bahwasanya ada syariat, ada hakikat. Syariat orang-orang yang masih harus belajar agama Allah, tapi orang yang sampai derajat ma'rifat, ya itu sudah bebas, terlepas daripada syariat agama Allah. Boleh, enggak sholat, enggak puasa, terserah. Karena dia sudah mencapai derajat ma'rifat. Itu keyakinannya, ya sudah. Beri udzur. Khawarij. Barakallahu fikum. Na'am. Keyakinanmu bahwasanya kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar semuanya kafir. Ya sudah, kita beri udzur. Mari kita bersatu kepada apa yang kita sepakati. Ini persatuan yang salah, persatuan yang batil. Persatuan yang sesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian. Apa objeknya? Apa barakallahu fikum yang harus kita berkumpul di dengannya? Itu apa? Agama Allah. Syariat agama Allah. Disinilah kita bersatu. Tanggalkan semua barakallahu fikum hal-hal yang menyelisih agama Allah. Tanggalkan semuanya. Tinggalkan. Bertaubat semuanya. Apabila keyakinanmu ada dalam keyakinanmu yang menyelisih syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya isi daripada agama Allah? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka apabila masih ada di antara kalian melakukan praktek-praktek kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ayo bersatu. Ya, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keridhaan Allah berbuah syurga bagi para sahabat. Maka mereka yang meyakini bahwasanya ada diantara para sahabat Nabi yang masuk neraka. Ya. Maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita bersatu di atas ya syariat agama Allah. Di atas apa yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran. Dan apa yang telah Nabi SAW sabdakan di dalam sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Karena memang seluruh firqah tadi yakin Allah Tuhan mereka. Yakin Muhammad Nabi mereka. Mereka yakin akan itu. Maka mari. Sangat mudah sebenarnya untuk bersatu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kami juga punya ayat, punya dalil. Kami juga memiliki ayat, memiliki dalil. Barakallahu. Baik, sekarang kita turun ke derajat yang berikutnya. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah? Ayo, mari. Di situ yang sering. Ya, barakallahu. Terkadang mereka bawa ayat. Tapi sesuai dengan tafsirnya, sesuai dengan pemikiran mereka. Berkembanglah pemikirannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Contoh hadis yang sering diselewankan, hadis Jibril. Oleh kaum sufi ya, terkait dengan apa? Islam, iman dan ihsan. Ini dalil bahwasanya ada yang namanya derajat syariat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya ma'rifat. Ini dalilnya. Ya, dalilnya. Yaitu apa? Orang yang sudah sampai kepada derajat ma'rifat itu adalah orang yang sudah dalam hadis disebutkan derajat ihsan. Ya, barakallahu fikum. Itu apa? Dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Sudah sampai derajat sudah bisa lihat Allah, apalagi enggak perlu lagi ibadah. Allah sudah dekat dengan kita, bahkan mungkin menyatu dengan kita. Kalian yang masih Islam, yang masih syariat, yang masih hakikat, yang masih memiliki iman, ya, itu harus belajar dulu. Tapi sudah sampai derajat ihsan, ya, barakallahu fikum, itu maksudnya derajat ma'rifat. Ilmunya sudah tinggi itu. Sudah dekat dengan Tuhannya, sudah dekat dengan Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Nah, maka mari lihat bagaimana para sahabat menafsirkan, ya, hadis ini, barakallahu fikum. Tidak ada satupun di kalangan para sahabat yang menafsirkan hadis ini sebagaimana ditafsirkan oleh kaum sufia yang ekstrim tadi, barakallahu fikum. Ya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, na'am, seorang sampai kepada derajat ihsan, ya, langsung kita sampaikan apa, sebutkan contoh konkret seperti orang yang sedang salat. Tatkala dia salat, dia betul-betul seolah-olah merasa Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Seolah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah, ya, ingat, seolah-olah, bukan dengan nyata. Artinya apa? Dia betul-betul merasakan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Khusyuk salatnya, betul-betul konsentrasi, betul-betul yang dihadapi itu barakallahu fikum, ya, Rabbul Alamin. Pikirannya betul-betul terjaga, tidak kemana-mana, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Atau derajat kedua daripada ihsan, kalau dia tidak mampu melihat Allah, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang sedang melihat dia, memantau dia, memperhatikan dia. Sehingga apa? Tatkala dia di dalam kesendirian misalnya, dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu, dia tahu Allah sedang memantaunya, memperhatikannya, melihat dia. Ya. Ini tafsiran para ulama, ini tafsiran para sahabat. Tidak pernah menafsirkan boleh bebas daripada syariat, tidak. Nah, kalau ada yang mengatakan, para sahabat kan manusia, ya bisa salah, bisa benar. Ya, barakallahu, betul, mereka manusia. Tapi kalau dibandingkan dengan dirimu, ya, mereka sudah dijamin surga sementara kamu. Ya, barakallahu. Kemudian mereka adalah muridnya Rasul alaihissalatu wassalam, langsung bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling memahami apa yang dimaukan, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling mengerti tentang tafsir. Ya. Ingat? Ya, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, barakallahu fikum, adakah suatu hal yang khusus, ya, yang ada pada para sahabat, ya, yang tidak ada pada orang lain? Apa kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Wabil Shayyib? Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, ya, tidak ada, ya, yang berbeda dari manusia kecuali dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Kitabullah. Ya. Nah, artinya apa? Mereka spesial. Mereka yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah dibandingkan orang-orang lain. Apakah dimulai dari para tabi'in atau bawah tabi'in dan seterusnya. Mereka yang paling memahami. Yang paling menguasai, yang paling memahami tafsir daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Apa yang Nabi SAW sabdakan, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, sekali lagi, ajakan berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, ini patokannya, ini patokan persatuan, apa? Agama Allah, syariat agama Allah, Al-Quran wa sunnah, ini patokannya. Ini patokan persatuan, bukan apa? Sesuai dengan firqah masing-masing, tidak. Barakallahu fikum. Kemudian sisi pendalilan yang berikutnya, yang kedua, Allah firmankan di surat Ali Imran di ayat ke-105. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Allah firman dalil yang berikutnya, Allah firmankan di surat Al-An'am ayat ke-159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, barakallahu fikum, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai, engkau bukanlah bagian dari mereka sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama amruhum ila Allah, hanya saja urusan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ada perpecahan, itu ada. Ya, barakallahu fikum. Tapi hanya satu yang dinamakan persatuan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya di surat Asy-Syura ayat ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya, ya, kepada Nuh, ya, walladhi awhayna ilaik, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa alaihim salam, an aqimud dina wa la tatafarraqu, yaitu apa yang diwasiatkan, apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul tadi, termasuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tegakkanlah agama ini dan jangan kalian berpecah belah padanya, barakallahu. Ya. Nah, ya, ini di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang dinukil oleh syarih, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, menguatkan prinsip yang disematkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama mereka, bahkan wajib, ya, bagi mereka untuk menjadi umat yang satu ala tauhid, di atas tauhid. Ini patokan persatuan lagi. Ya, ini patokan persatuan yang diperinci lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya. Jadi tidak boleh bagi kaum muslim untuk berpecah belah, bahkan wajib bagi mereka untuk bersatu, menjadi satu, menjadi umat yang satu di atas tauhid. Apa itu tauhid? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah engkau hanya kepada Allah, dan jangan beribadah kepada syirik, dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maknanya jelas ayat ini, barakallahu fikum. Maka mari bersatu di atas tauhid. Maka apabila masih ada yang menyeru untuk beribadah kepada wali fulan, wali halan, engkau tidak menginginkan persatuan. Maka apabila ada yang menyeru untuk menyembah, barakallahu fikum, nam kuburan wali fulan, wali halan, meminta ke sana, meminta ke sini, meminta kepada pohon keramat, meyakini ataupun memberikan sesembelihan kepada penjaga pantai selatan, kepada dewi Sri, kepada makhluk-makhluk ini semuanya, kalian tidak menginginkan persatuan. Kalian tidak menginginkan persatuan. Persatuan itu di atas tauhid. Apabila kalian ingin menginginkan persatuan, tinggalkan semua sesembahan-sesembahan itu. Tinggalkan semua makhluk-makhluk itu. Ya, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ini makna persatuan. Jadi kalau ada yang masih melakukan kesyirikan mengatasnamakan Islam, mereka sedang mengajak untuk berpecah belah, bukan mengajak untuk bersatu. Dalilnya apa? Surat Al-Anbiya ayat ke-92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Ini dalil persatuan di atas tauhid yang dirincikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Fa'budun, maka beribadahlah kepada-Ku. Barakallahu fikum. Beribadahlah kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah kepada Allah atau beribadah bersama Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini juga kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha." Dan tidak boleh bagi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi mereka untuk apa? Berpecah belah pada akidah mereka. Ya, nah. Ini ya gambaran-gambaran perpecahan. Artinya apa? Dalam hal akidah harus sama, harus satu. Enggak boleh berpecah belah. Wa fi ibadatiha, dan cara beribadah harus sesuai syariat. Enggak boleh buat apa? Ibadah sendiri-sendiri. Menciptakan ibadah-ibadah baru yang tidak ada dalam syariat, yang tidak dalam ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa fi ahkami diniha, dan pada hukum-hukum dalam agama ini. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh, kalau hukum, kalau ahkam Ustaz, ya barakallahu fikum, kan ada khilaf. Naam, betul. Ya. Tapi tugas kita bersatunya apa? Cari yang mana yang pendapat yang paling kuat. Bukan mengikuti hawa nafsu. Oh, saya ngambil ini aja lah yang mudah-mudah. Bukan. Maksudnya itu. Sehingga apa? Bersatu untuk mencari pendapat yang terbaik, terkuat. Dan di luar itu juga apa? Ahkam dalam agama ini yang halal telah jelas dan haram telah jelas. Ya. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai engkau, maksudnya juga apa? Maknanya juga apa? Jangan sampai engkau jadikan yang halal engkau haramkan, yang haram engkau halalkan. Nah, itu maksudnya. Itu engkau tidak mau bersatu namanya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, contohnya apa? Yang langsung terbetik dalam benak kami adalah apa? Ya, menyambung ya pembahasan kemarin apa? Masalah rokok. Ya. Barakallahu fikum. Itu sudah sangat jelas keharamannya. Walaupun memang tidak ada nas yang sharih yang secara langsung menyebutkan nama rokok, tapi qarina ataupun ayat-ayat pendukung secara umum dan bahkan dibuktikan oleh pakar-pakar, ya, bahkan tidak hanya pakar-pakar medis, pemerintah juga telah memberikan barakallahu fikum na'am apa? Gambaran-gambaran, maksudnya itu akan membunuhmu, rokok itu membunuhmu. Perkara yang memudharati diri sendiri, ya, itu adalah haram. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Jangan engkau halalkan. Ya. Oh, enggak halalkan, Ustaz, makruhkan. Dimakruhkan, tapi maksudnya apa? Dengan kata lain, dalam prakteknya apa? Maksudnya menghalalkan, tapi dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang seolah-olah barakallahu fikum, na'am, jangan apa? Jangan kita jangan terlalu kelihatan bodoh-bodoh amat lah, jangan terlalu kelihatan apa, enggak intelek banget lah. Memang sudah, mereka sudah faham, sudah sangat jelas bagaimana haramnya apa, mudharatnya rokok itu sudah jelas. Tapi setidaknya agar kita bisa tetap merokok, ya barakallahu fikum, kasih hukum yang sedikit lebih ringan, yaitu apa, makruh. Padahal sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, ya kemarin juga sudah kita singgung, ya makruh. Ya, hukum asal makruh itu sebenarnya adalah haram juga masuknya. Kalaulah kita ambil makruh itu adalah perkara yang dibenci. Ya, sekali lagi, kalaulah makruh itu perkara yang dibenci, lalu untuk apa engkau amalkan? Engkau akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan hidupmu? Bukankah yang kau cari cinta dari Allah, kasih sayang dari Allah, rahmat Allah, ampunan Allah? Lah kok engkau mengamalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah? Bagaimana mendatangkan rahmat kepadamu? Bagaimana Allah akan mendatangkan maghfirah, ampunan kepadamu? Sedangkan engkau yang kau lakukanlah kebencian-kebencian, engkau membuat Allah benci terus setiap hari. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat kasih sayang kepadamu? Ya, barakallahu fikum. Lihat sesama makhluk saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, apabila engkau sudah benci kepada seseorang, pasti engkau tidak suka dekat-dekat dengannya. Itu sesama makhluk. Itu untuk dirinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Maka hidup ini perjuangan. Hidup ini butuh pengorbanan. Barakallahu fikum. Ya, maka apabila sudah kecanduan, maka insyaallah bisa untuk berhenti. Buktinya puasa Ramadan saja kamu bisa menahannya. Ya, bisa menahannya. Ya, dari mulai waktu subuh sampai maghrib tuh bisa itu apa? Transisi yang luar biasa. Ya. Nah, belajar ya untuk menerapi diri yang sangat masyaallah bulan Ramadan itu. Ya. Hikmahnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya itulah berkaitan tentang ahkam juga kita harus diminta untuk bersatu. Nah, Syekh menjelaskan di sini ya, berkaitan tentang ahkam. Kita diminta juga untuk bersatu. Ya. Yang berpecah bagaimana gambarannya? Kata Syekh, "Hadza yaqul halalun." Ya. Yang ini mengatakan halal, wa hadza yaqul haram, bighairi dalil, tanpa ada dalil. Nah, ini maksudnya berpecah belah dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum. Ini mengatakan halal, ini mengatakan haram tanpa didasari dengan dalil. Kalau ada dalil beda lagi urusannya. Ya. Kalau ada dalil yang halal mengatakan, yang ini mengatakan halal ada dalilnya, yang ini mengatakan haram ada dalilnya, maka tugas kita apa untuk persatuan itu bagaimana? Cari mana pendapat yang terkuat. Bukan apa? Bukan hawa nafsu ini lebih cocok yang mana, bukan. Ya, dalam permasalahan khilafiyah barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, hadzallahu taala la yajuzu hadza, ini tidak boleh. La syakka anna al-ikhtilafa min tabi'ati al-bashar. Ini faedah yang berikutnya. Tidak diragukan lagi memang bahwasannya perselisihan itu termasuk dari apa? Dari tabiatnya manusia. Memang yang namanya perselisihan itu adalah tabiatnya manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya memiliki tabiat untuk apa? Punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri, pikirannya masing-masing. Ya, sehingga sering terjadi perselisihan. Memang seperti itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Hud ayat ke-118 sampai ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa akan terus berselisih. Ya. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Untuk apa? Untuk berselisih. Ya. Jangan sampai ayat ini jadikan dalil. Ya, kan Allah menciptakan kita untuk berselisih, Ustaz. Berarti ya sudah, jalani saja takdir ini. Ya, ataupun jalani saja apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Subhanallah. Justru ini ujiannya. Ini ujiannya. Ya. Allah jadikan tabiat ini, ya barakallahu fikum, senang dengan perselisihan, itulah ujiannya agar apa? Agar kita mencari jalan untuk bersatu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Agar yang berselisih tadi punya patokan persatuan. Punya tujuan untuk bersatu. Yaitu Al-Quran wa Sunnah. Sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan. Lakin al-ikhtilafa yuhsamu birruju'i ila kitabi wa sunnah. Ya. Akan tetapi, barakallahu fikum, setiap adanya perselisihan, ya, diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya, fa idza ikhtalaftu ana wa anta fa innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku dan kamu berselisih, ya, maka wajib atas kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan dalilnya surat An-Nisa ayat ke-59. Tadi Allah sebutkan dalil berkaitan tentang tabiat manusia suka perselisihan. Sekarang Allah berikan solusi. Ini masya Allah. Ya. Jadi orang yang berdalilkan, ya sudah Ustaz, kita diciptakan tabiatnya suka berselisih. Barakallahu, sudah kita berselisih aja pendapat saya ini, pendapat kalian itu. Enggak, Allah kasih solusi. Allah kasih solusi agar kalian bersatu. Sehingga kau gak bisa jadikan dalil lagi bahwasanya memang tabiat saya seperti ini. Kan Allah yang ciptakan. Ya. Maka ayo bersatu. Ini solusinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Maka apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kalian kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Allah memang ciptakan manusia dengan tabiat yang berselisih, tapi Allah berikan solusi jalan keluar agar perselisihan tersebut bisa diredam. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an was sunnah. Sehingga sekali lagi Allah ciptakan kita bukan untuk sia-sia. Allah ciptakan kita untuk menuju satu tujuan. Untuk dibimbing oleh satu syariat. Yaitu Al-Quran wa Sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga kita tidak liar hidup kita. Bayangkan, kalau semua memiliki pandangannya masing-masing itu hidupnya manusia akan liar. Satu orang berpendapat bahwasanya boleh berzina. Ya, barakallahu fikum. Satu orang berpendapat bahwasanya wah itu berhala harus dibuat besar-besar untuk disembah. Seorang lagi berpendapat bahwasanya boleh mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Ya, hancur sudah. Ya, dunia ini. Apabila tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang mengatur keadaan-keadaan hawa nafsu mereka ini. Ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya kaum mukminin. Penjara bagi hawa nafsu kita yang tidak bisa bebas, merdeka. Artinya diatur, dikekang dengan kedisiplinan yang ada dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan seperti orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu, apa dunia itu surganya bagi orang-orang kafir. Dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin dan surganya bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang kafir bebas berpendapat dengan pandangannya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Ya, memang Allah biarkan mereka. Tapi kaum mukminin mereka terpenjarakan dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah mereka bersatu. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada awal daripada pertemuan pembahasan berkaitan tentang prinsip yang kedua ini. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.